Kau muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Yakin wa Tawakkul. Dan tentu saja kita berharap agar kita bisa meningkatkan keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya kami akan sampaikan pertanyaan Anda kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizatullah, semoga akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Dan pertanyaan pertama, bismillah, bagaimanakah agar ikhlas bersedekah kepada orang yang suka menyakiti dan mengganggu keluarga kita? Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Maka niscaya tiba-tiba engkau akan melihat orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba menjadi kawan yang dekat, menjadi waliyun hamim, menjadi orang yang dekat atau orang yang dicintai dan mencintai. Ini barakallahu fikum cara mengatasi orang-orang yang mengganggu kita secara pribadi. Artinya bukan orang yang mengganggu kita dalam masalah agama, artinya orang itu orang yang menyimpang sesat, yang menentang Quran dan Sunnah, bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang urusannya dengan pribadimu. Maka kita dianjurkan untuk memaafkannya, memakluminya, dan kita terus memberikan kebaikan-kebaikan pada orang tersebut, seperti bersedekah. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, pernah menyuruh mengirimkan senampan korma kepada orang yang membicarakan tentang dirinya dengan kejelekan. Ditanya kenapa? Karena dia berbuat baik pada saya, memberikan pahalanya kepadaku. Masa aku tidak bisa membalasnya kecuali dengan korma ini? Maka aku berikan korma ini. Ini barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh para salafun as-salih, bahwa mereka membalas kejelekan dengan kebaikan. Dan termasuk membalas dengan kebaikan adalah dengan nasihat-nasihat dan menyampaikan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillah, Ustaz, bagaimanakah hukumnya mendengarkan murotal dan mendengarkan kajian sambil bekerja beres-beres rumah maupun ketika di jalan saat naik kendaraan? Atas jawabannya, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa bihi wa ni'mah. Itu perkara yang nikmat, masya Allah, perkara yang baik kalau kita mengendari kendaraan sambil mendengarkan Al-Quran. Demikian pula sambil kita tangannya bekerja, telinganya mendengarkan Al-Quran. Silakan. Tetapi barakallahu fikum, jangan sampai kita menyalakan atau menyetel ya tilawat Al-Quran dalam keadaan kita tidak mendengarnya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita ingin mendengarnya, maka masya Allah itu adalah amal saleh. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala besar. Kemudian bismillah, mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz. Amin. Ustaz, bolehkah kita memakai hand body yang mengandung alkohol? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, pemakaian alkohol tidak untuk diminum, itu ada perselisihan para ulama. Titik perselisihannya adalah pada apakah alkohol itu najis atau tidak najis. Karena di dalam ayat Al-Quran, ketika berbicara tentang khamr wal maisir wal azlam, Allah katakan rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun. Kalimat rijis artinya busuk, jelek, juga bermakna najis. Sehingga beberapa ulama menganggap bahwa khamr itu najis. Tidak boleh menyentuh kulit, tidak boleh dibawa untuk sholat, tidak boleh memakai minyak wangi yang ada alkoholnya ila akhirnya. Tetapi barakallahu fikum, sebagian yang lain menyatakan bukan, tidak bermakna najis. Tetapi maknanya buruk atau busuk, ini perbuatan yang jelek. Kalau meminum khamr, itu perbuatan jelek. Karena dikaitkan dengan azlam, undi nasib. Dikaitkan pula dengan maisir, judi. Lah kalau rijis maknanya najis, judi tadi yang najis apanya? Kartunya? Apa uangnya? Demikian pula azlam, yang biasa mereka pakai kayu-kayu seperti anak panah-anak panah yang mereka kocok, kemudian mereka keluarkan, berangkat atau tidak berangkat. Apakah itu najis? Tidak demikian. Sehingga barakallahu fikum, ditafsirkan makna rijis dengan min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Rijis adalah perbuatan busuk dari amalan-amalan syaitan. Sehingga jangan diminum khamar itu. Tetapi barakallahu fikum, ketika menyentuh kulit, tidak najis. Dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, bolehkah menjual belikan alkohol? Ini jadi masalah lagi. Mengapa jadi masalah? Karena ketika menjual belikan alkohol, khawatir yang belinya membeli untuk diminum. Sebagaimana apa yang terjadi di tempat-tempat yang Masya Allah susah untuk nyari khamr, susah untuk mencari minuman keras, seperti di Saudi sana, beberapa anak-anak nakal, mereka belinya bukan khamr. Belinya apa itu, minyak klonyo ya namanya, kologne itu. Mereka belinya itu, dicampur dengan air ini, dicampur dengan itu, jadi khamr. Belinya minyak wangi. Karena ada alkoholnya, sekian banyak alkoholnya, bahkan 80% atau bahkan mungkin lebih. Sehingga mereka pakai untuk khamr. Disinilah yang wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa menjawab tentang masalah hukum tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah khamr, bentuknya haram. Harganya haram, zatnya tidak boleh ta'awun, bantu-membantu dalam menyebarkannya, enggak boleh menjualnya, enggak boleh mengambil keuntungan darinya ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian afwan Ustaz, ana mau tanya, bagaimanakah cara mengatasi anak yang sering berbohong? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Anak-anak itu perlu pendidikan barakallahu fikum. Pendidikan dengan berbagai macam bentuk. Bentuk yang pertama dari contoh orang tuanya. Tidak membiasakan dengan bohong. Masa ada orang tua yang membiasakan anaknya bohong? Ada. Seperti menyatakan, bilang aja apinya gak ada, padahal apinya ada. Itu kan anak-anak terdidik, oh jadi boleh bohong itu. Atau menyatakan dengan kalimat-kalimat yang dusta di hadapan anaknya, padahal anaknya tahu kalau itu dusta. Ini juga pendidikan yang jelek. Yang kedua, dengan kata-kata, dengan ancaman, dengan peringatan, dengan nasihat, terus meningkat, meningkat, meningkat. Kalau pelanggaran dihukum, ditegur, dimarahi. Ditegurnya dengan ini, dengan itu, dengan berbagai macam hukuman-hukuman sampai semakin keras. Kalau bohong lagi, api kasih cabai misalnya. Mulutnya, kan cabai tidak berbahaya insya Allah. Tetapi cukup menghukum, dia akan menangis karena mulutnya pedes. Barakallahu fikum, panas karena cabai tadi. Dia akan ingat terus itu. Dan lain-lain. Tentunya dengan hukuman yang mendidik, jangan sampai menyebabkan satu cacat atau satu perkara yang menjadi berbekas pada anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi diiringi dengan yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Kalau dia jujur, kasih hadiah. Nah, itu bagus kamu jujur. Abi tadi hampir marah. Ketika kamu bicara jujur, Abi gak jadi marah. Itu anak itu senang, oh, ternyata jujur menyelamatkan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berbuat seperti ini? Siapa yang mecahkan? Dianya gak berani bohong. Iya Bi, aku Bi yang memecahkan. Ah, kamu jujur. Abi tadi mau marah, ketika kamu jujur, Abi gak jadi marah. Sana. Sudah qadarullah wa syafa'al. Ini sudah takdir Allah, memang harusnya pecah. Seperti itulah cara mendidik. Jangan sampai hanya ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman, tetapi enggak diiringi dengan memberi semangat ketika mereka berbuat jujur. Akhirnya terkesan mereka tertekan, dan itu akan membuat sifat atau membuat watak yang tidak baik nantinya. Barakallahu fikum. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah ada hadis yang menyebutkan tentang haramnya memasukkan benda asing ke dalam tubuh? Kecuali darurat seperti patah tulang, harus dipen. Lalu bagaimanakah dengan hukum KB dengan memasukkan susuk ke lengan ataupun spiral yang maaf dimasukkan ke dalam tempat tertentu? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada hadis tentang haramnya memasukkan benda ke dalam tubuh, ya. Tetapi barakallahu fikum, yang ada adalah ayat dan hadis tentang merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah ciptaan Allah itu seperti misalnya operasi plastik, memancungkan hidung yang pesek, atau memesekkan hidung yang terlalu mancung, atau yang lainnya. Yang dikecualikan dari masalah taghyir atau merubah ciptaan Allah ini adalah pada perkara-perkara yang merupakan pengobatan. Seperti ketika dia menyambung giginya, ketika dia memasang gigi palsu dan sebagainya, itu semua pengobatan. Karena dia berhajat untuk bisa makan dengan baik. Sehingga giginya diganti dengan gigi yang palsu untuk bisa digunakan untuk makan. Maka itu namanya perkara pengobatan, ilaj, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Maka itu tidak mengapa kalau itu ilaj dalam rangka pengobatan. Tetapi kalau mengukir gigi, dijarangkan satu gigi dengan gigi lainnya, dibikin jarang, untuk apa? Hanya hiasan saja, supaya kelihatan aneh, kelihatan bagus, kelihatan indah, kelihatan unik. Maka itu diharamkan. Bahkan keras larangannya sampai dikatakan dengan laknat. Allah melaknat orang yang mengukir giginya. Barakallahu fikum. Demikian pula yang lain, seperti memasang pen dan sebagainya, itu dalam rangka pengobatan. Mudah-mudahan tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tinggal satu lagi, yaitu bagaimana memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya untuk KB, menjaga kelahiran atau jangan sampai terjadi kelahiran. Maka ini tidak berkait dengan urusan memasukkan barangnya, memasukkan spiral atau sejenisnya, tapi berkait dengan apakah dibolehkan menjarangkan kelahiran, apakah boleh bahkan menghentikan kelahiran. Di sini barakallahu fikum bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah tazawwaju al-walud al-wadud, menikahlah dengan perempuan yang peranak, banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan berbangga nanti yaumal qiyamah dengan banyaknya umatku. Disuruh untuk menikah dengan wanita yang peranak, yang penyayang. Bukan peranak saja tapi penyayang juga. Bukan penyayang saja tapi peranak juga. Wadud al-walud. Berarti kalau disunnahkan untuk memperbanyak, mengapa dibatasi? Mengapa dijarangkan? Barakallahu fikum. Kecuali ada alasan-alasan yang sifatnya udhur. Apa alasan yang udhur? Beberapa ulama menyatakan udhur itu kalau ada penyakit yang berbahaya, yang kalau dia hamil nanti akan membahayakan kehidupannya, bisa jadi akan menyebabkan kematiannya. Atau karena sehabis operasi yang dia belum sembuh, kalau sampai dia hamil akan terbuka kembali jahitannya. Dan sekian alasan-alasan yang wajar, yang dianggap udzur, maka silahkan memakai alat-alat kontrasepsi, walaupun mungkin dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Tetapi yang dilarang adalah kalau sampai mematikannya atau membuangnya. Mematikan membuangnya adalah dengan vasektomi atau tubektomi dan sejenisnya. Karena itu permanen, tidak boleh. Tetapi yang sementara, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, kalau ada udzur tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, maaf Ustaz, bolehkah kita pilih-pilih infak kepada orang yang meminta-minta? Jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Tentunya kita harus pilih-pilih. Tetapi berdasarkan apa pilih-pilih? Barakallahu fikum. Berdasarkan syariat, berdasarkan syar'i. Di antara yang perlu kita pilih-pilih adalah siapa yang paling wajib kita bantu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf, kerabat dekat itu lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Wal aqrabun aula bil ma'ruf, kerabat dekat lebih pantas, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ada orang miskin 10 atau 20 orang, salah satunya ada kerabatmu, maka kerabatmu itu perlu dibantu duluan. Itu tanggung jawabmu, itu kerabat dekatmu. Itu satu cara untuk pilih-pilih. Yang kedua, kita pilih-pilih juga mana yang lebih besar pahalanya. Ini perlu dibantu, itu perlu dibantu. Yang ini sekali hilang, yang ini terus. Maka kamu akan memberikan yang akan berlanjut terus. Ya, ini yang jariah. Sehingga tidak kamu berikan hanya sekedar harta begitu saja, tapi kamu berikan alat agar dia bisa bekerja untuk seterusnya. Itu juga kita pilih-pilih mana yang lebih banyak faedahnya, manfaatnya. Yang ketiga, kita pilih juga dari sisi apakah orang ini akan mendapatkan, lebih mendapatkan kebaikan dengan itu atau orang lain. Ini sekarang kita tidak bicara kerabat. Ini semua bukan kerabat. Bagaimana? Apakah kita boleh pilih-pilih? Kalau ini akan dipakai untuk makan istrinya dan anaknya, dan membuat dia untuk bisa tetap belajar, Masya Allah, mengkaji ilmu. Kalau itu, dia akan pakai untuk perkara yang jelek. Orangnya, kalau punya uang, akan beli khomer, atau akan begini, saya pilih yang itu. Baik, itu juga boleh pilih-pilih seperti itu. Karena lebih bermanfaat di sini daripada di sana. Apakah mereka yang sana berarti gak boleh dibantu? Boleh, tetapi dengan cara lain. Bagaimana? Kamu kirimkan beras padanya, sehingga yang memanfaatkan beras itu adalah istri dan anak-anaknya. Kalau dikasih uang, dia justru malah memberi yang enggak-enggak begitu. Itu juga termasuk pilih-pilih. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, pilih-pilih itu kalau berdasarkan syar'i tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas kajian ilmiah dan juga jawaban yang diberikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita. Dan kaum muslimin, kita sampai di sini dulu acaranya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan, baik kajian Islam tentang keyakinan dan tawakal, dapat memberikan kepada kita manfaat yang besar untuk menambah keyakinan kita dan tawakal kita pada Allah Azza wa Jalla. Adapun pertanyaan yang belum disampaikan kepada beliau terkait masalah fikih ibadah, insyaAllah akan disampaikan kepada Al-Ustaz Hemi Abdul Qadir Bajri. Dan pertanyaan yang belum disampaikan kepada beliau, insyaAllah akan disampaikan pada waktu yang lainnya, insyaAllah. Konsumen kami untuk diri dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.